Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat, Gereja FLF Church, dimanapun kita berada saat ini, Shalom, damai sejahtera, kasih karunia Kristus melimpahi kita semua, dan juga mereka yang kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, rekamannya ini dimanapun, lewat website gereja. Puji nama Tuhan, kita memasuki minggu kedua di bulan Juni. Di bulan Juni ini kita dedikasikan bagaimana damai sejahtera itu memainkan peranan yang sangat penting untuk kita berhasil membangun kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Memang tidak mudah, ya. Dari ujung ke ujung kita akan pelajari prosesnya. Tujuan akhirnya apa? Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Lewat kerendahan hati, hidup kita akan dipakai dengan penuh hikmat, penuh kemenangan, penuh kemuliaan, dan penuh, apa ya, bahasa Inggrisnya honor. Bahasa Inggrisnya honor. Indonesia itu hormat. Ya, penuh hormat bagi Tuhan. Mereka, ya, tujuan hidup kita adalah hidup yang membawa kehormatan, kemuliaan, dan hikmat Tuhan. Ya, nah, lewat kerendahan hati. Kerendahan hati itu dibangun oleh fondasi yang Tuhan Yesus telah berikan. Ada dua hal yang dibilang, dikatakan dalam firman Tuhan yang sangat kunci yang kita pelajari bahwa Tuhan Yesus hidup taat. Ya, taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga dia membawa kemuliaan kepada Allah Bapa di surga, ya, dengan kerendahan hatinya itu, ya. Nah, tapi dari situ kita harus tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan sampai dia bisa mengorbankan dirinya sebagai pelayan melayani kita dan juga sampai mati. Ya, ada dua kunci di situ, ya. Tuhan Yesus memiliki hati seorang pelayan. Nah, di sini kita belajar dari awal fondasi yang Tuhan Yesus berikan. Ini berawal dari sesuatu yang Tuhan Yesus telah berikan. Dan dia contohkan juga dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera. Awal dari segalanya adalah damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera dari Tuhan, sangatlah susah kita untuk hidup yang mau melayani dan taat. Ya, karena damai sejahtera ini, kita belajar minggu lalu, punya dua kuasa paling gak kita belajar minggu lalu. Yaitu kuasa membebaskan kita dari belenggu pendapat orang lain. Orang yang memiliki damai sejahtera Kristus, ya, memiliki damai sejahtera Kristus, dia gak akan mudah terpancing untuk memenuhi, untuk supaya diterima oleh orang lain. Orang yang memiliki damai sejahtera Kristus, dia akan percaya pada Tuhannya. Dan dia akan menyenangkan hati Tuhannya lebih daripada mementingkan untuk menyenangkan semua orang. Orang yang memiliki damai sejahtera Tuhan, dia memiliki kemampuan, minggu lalu kita belajar, hidup bebas dari self-occupying, orang yang mementingkan diri sendiri. Kalau kita memiliki damai sejahtera Kristus, kita bisa fokus pada apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu jiwa-jiwa dibawa kepada pengenalan Tuhan. Ya. Kita mulai firman Tuhan sore hari ini, kembali kita akan menekankan bagaimana damai Kristus membuka jalan bagi kita untuk merendahkan hati. Penting supaya kita bisa mencontoh kepada Kristus apa yang Kristus telah berikan bagi kita, supaya waktu kita ingin membangun hidup yang rendah hati, kita bisa berhasil di dalamnya. Ingat, kerendahan hati itu, ya, tahun kerendahan hati itu adalah langkah menuju hidup yang membawa kemuliaan kepada Bapa di surga. Hidup yang membawa kehormatan bagi Allah Bapa di surga. Hidup yang membawa kemuliaan kepada Bapa di surga adalah hidup yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mulai dari kitab Yohanes 14 ayat 27. Kembali kita baca kembali minggu lalu. Yohanes 14 ayat 27 ini kembali membawa fondasi kita dalam beriman di dalam Kristus. Ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya. Ini penting kita perhatikan perkataan ini. Tuhan Yesus telah meninggalkan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera ini pemberian, bukan apa yang harus kita lakukan. Enggak, ini hadiah. Damai sejahtera itu bisa kita terima. Beda dengan damai sejahtera yang kita usahakan sendiri secara duniawi. Ya. Kembali lagi, damai yang perlu kita usahakan di dunia ini, yang relaksasi, meditasi, ada yang ke yoga, ada yang ke spa, ada yang ke cari waktu ke gunung, sepi, mengasingkan diri, itu adalah damai sejahtera duniawi yang diusahakan oleh manusia. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan, kutinggalkan bagimu. Bahasa Inggrisnya adalah kuwariskan. Ya. Kunci pertama dalam perjalanan untuk membangun hidup yang penuh dengan kerendahan hati, kita harus sadar kita ada warisan dari Kristus. Warisan itu sangatlah berharga. Kalau kita nggak memilikinya atau nggak sadar kita memilikinya, atau kita nggak bisa mengambilnya, mudah sekali kita terkecoh oleh si iblis. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun, tapi untuk damai sejahteranya saudara usahakan sendiri. Bilang ke istri, aku butuh waktu sendiri. Aku waktu perlu waktu. Aku mau menggeluti hobi supaya aku bisa gak stres. Tapi itu mengusahakan sendiri. So, istri, tapi aku butuh waktu meet. Aku butuh. Anak-anak kamu jagain deh. Aku perlu satu harian. Aku mau ke salon, mau ke manicure, pedicure. Aku mau refleksi. Aku nggak mau diganggu. We are missing the point. Kita akan ketinggalan poinnya. Di sini adalah damai sejahtera sejati yang dari Kristus sendiri. Kita akan pelajari bagaimana melakukannya. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hati. Damai yang saudara usahakan di luar Kristus pada akhirnya akan membuat gelisah hati. Akan membuat gentar hati. Kenapa? Karena damai sejahtera duniawi tidak mengungkapkan kebenaran sebenarnya. Damai sejahtera duniawi hanya membuat kesenangan sementara. Saudara boleh bebas enggak pusing selama 3 jam. Tapi kalau saudara pada hakikatnya tidak memiliki apa yang Tuhan Yesus telah tanamkan di dalam dan dia mati di kayu salib oleh karenanya, you are missing the point. Saudara nggak akan kuat. Karena dunia akan menghimpit, putaran musiman masalah itu selalu akan datang lagi. Kalau kita nggak siap-siap, kita akan jadi, tiap kali ada masalah kita cari waktu teduhnya bukan kepada Tuhan, tapi waktu teduhnya yang nggak berisik, bisa di kasih kenyamanan, ketenangan dengan air. Ada orang yang mencari damainya itu lewat suara yang merdu, cari burung, ya kan? Itu hobi boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai sumber damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita datang dari hikmat bahwa Tuhan menyertai kita ketika saudara diterpa badai sekalipun. Ketika saudara keluarganya diguncang pernikahannya. Sekalipun damai sejahtera Tuhan menyanggupkan saudara untuk tetap tenang. Tetap berpegang teguh iman dalam Kristus yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak ada akan mengecewakan. Jalan Tuhan telah diberikan Tuhan. Pencobaan ini tidak akan melebihi apa yang menjadi kekuatan dia untuk menanggungnya. Dan aku mampu menyalurkan kasih Kristus karena aku telah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Dan aku mampu menyebarkan kasih Kristus karena aku orang yang dikasihi banyak. Orang yang mampu menyebarkan kasih adalah orang yang berkelimpahan dalam kasih. Saudara mau menjadi pribadi yang gak pernah kekurangan dalam kasih sehingga saudara bisa memberikan kasih kepada Kristus, kepada orang lain. Kuncinya, terima kasih Kristus yang sejati. Karena kasih yang saudara bagikan itu bukan kasih yang saudara tumpuk lewat uang saudara, lewat pengaruh saudara, lewat nama baik saudara, lewat reputasi saudara. Enggak. Itu ada batasannya. Dan itu akan mengecewakan kita suatu saat. Ya. Dunia juga dikatakan sini nggak sama seperti apa yang diberikan kepada dunia, karena dunia juga nggak mengenal yang namanya keikhlasan. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu percaya kepada kita dan dia ambil keputusan untuk mati dengan sukacita, dengan rela. Terlepas dari saudara dan saya akan terima Tuhan Yesus atau tidak, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu adalah tingkat ilahi, ketulusan hati, keikhlasan hati. Dia melakukan pengorbanan di kayu salib bukan karena dia dijamin bahwa saudara dan saya akan diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus mengambil risiko itu. Dan dia berjanji, siapa yang percaya dengan mulut dibenarkan. Yang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut dia dibenarkan, dan mengaku dalam hati dia diselamatkan. Kita masuk ke kunci firman Tuhan yang kita akan kupas satu-satu di kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita belajar ini pada perjalanan kita menuju kerendahan hati ilahi supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan dan membawa kehormatan bagi Allah untuk hidup kita. Kita perlu mendapat damai sejahtera Kristus. Karena damai sejahtera Kristus ini membuat kita penuh dengan ketenangan yang secure, yang apa ya, aman, yang tidak ragu-ragu. Yang orang yang insecure itu bahasa Indonesianya apa ya? Orang yang tidak yakin, tidak pede dengan keberadaan dia, dia akan mengejar kemampuan manusia. Dia akan melindungi baik-baik posisinya. You know, saudara, kalau saudara kerja di dunia, saudara sudah sampai ke tingkat satu tertentu, kadangkala banyak pemimpin-pemimpin di dunia itu belum yakin bahwa itu posisi itu adalah milik dia. Dia setiap hari khawatir ada orang nggak yang akan pakai, nanti dia bisa diserobot menggantikan dia, nanti dia kehilangan pekerjaan atau posisinya. Tapi Tuhan Yesus minta kita untuk belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ingat, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Yang ada di dalam hati Kristus adalah damai sejahtera. Dia telah mengosongkan kealahannya dan menjadi sama seperti manusia. Artinya apa? Tuhan Yesus bukan pribadi yang sangat membanggakan dengan kekuasaannya. Tuhan Yesus tetap penuh kuasa. Tuhan Yesus bisa panggil bala tentara, atau bahkan Tuhan Yesus bisa hempaskan semua tentara Romawi ketika Yudas menunjuk, mencium Tuhan Yesus, menunjuk Tuhan Yesus sebagai dialah Mesias itu. Yang ketika Petrus pakai pedang, dia tebas kuping prajurit Romawi. Tuhan Yesus bisa selesaikan semuanya itu. Tapi dia melayani, memiliki pribadi yang melayani. Rupanya di sini kita belajar supaya saudara mendapat damai sejahtera Kristus itu. Saudara bisa mencontoh dua hal paling tidak yang dilakukan Kristus. Ya. Yang pertama kita sudah belajar, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mau melayani. Saudara, ketika saudara mendapat damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Kristus itu membuat saudara penuh kuasa untuk melayani. Taruh tangan kanan kita di hati kita sekarang. Aku diberi damai sejahtera untuk bisa melayani sesama. Tuhan Yesus, dua hal yang dilakukan di sini. Dia mau melayani sebagai lembah. Dan yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal kedua yang dilakukan Tuhan Yesus yang penuh damai sejahtera itu adalah dia taat sampai mati. Damai sejahtera Kristus membukakan kita untuk dua hal ini. Memampukan kita untuk melayani sebagai hamba. Dan taat kepada Allah. Kita belajar minggu lalu bagaimana damai sejahtera itu membebaskan kita dari penjara pengakuan manusia dalam hidup kita. Kita belajar juga damai sejahtera membebaskan diri kita kepada hidup yang hanya melihat pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, egois, bukan kepada sesama. Di sini kita belajar dua hal lagi. Kita belajar dari Kristus, damai sejahtera Kristus yang dibagikan kepada kita, memampukan kita untuk dua hal. Yang pertama, melayani sesama. Yang kedua, taat kepada Allah. Sudahkah kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan melayani sesama kita? Karena dua hal ini yang akan memampukan kita rendah hati. Tuhan Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati. Karena kerendahan hati itulah dia diangkat menjadi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dia, Tuhan Yesus, mati di kayu salib, diangkat duduk di sisi kanan Allah Bapa di surga. Diangkat, hidupnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dan saya memiliki panggilan untuk mencapai hidup yang dirancangkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Hidup yang membawa kemuliaan kepada Bapa di surga. Kuncinya adalah saudara harus memiliki hidup, menjalani hidup yang penuh dengan kerendahan hati ilahi. Untuk memiliki kerendahan hati ilahi, saudara perlu dua hal ini. Hidup sebagai hamba dan taat kepada Allah. Orang yang sombong sangatlah susah melayani satu sama lain. Karena dia menganggap dirinya patut dilayani, bukan untuk melayani. Tantangannya berat bagi bapak-bapak atau ibu yang bekerja di dunia sekuler. Karena semakin tinggi kita di perusahaan, mungkin kita itu dilayani oleh yang di bawah. Semakin kita nyaman, kita lupa bahwa Tuhan Yesus taruh damai sejahtera itu untuk kita enggak mengejar-ngejar kekuasaan, mengejar-ngejar betapa banyak orang yang melayani kita. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus sebagai warisan kepada kita haruslah untuk memampukan kita merendah diri sebagai hamba dan memampukan kita untuk taat sebagai hamba. Orang yang sombong gak mudah. Dia lebih percaya karena dia udah begitu nyaman untuk dalam kehidupan yang hanya berfokus kepada dirinya. Aku yang berkuasa di perusahaan ini. Aku begitu banyak anak buah yang bertanggung hidupnya. Berdasarkan aku harus fokus. Aku harus ditegani. Aku harus perkataanku didengarkan. Orang yang sombong itu sangat mudah hanya memikirkan diri sendiri dan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain sehingga sulit untuk melayani. Nah, disinilah Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita dalam firman di Filipi ini. Ketahuilah, kita semua sudah mendapat damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu minggu lalu kita belajar memampukan kita keluar dari penjara untuk menghidup yang menyenangkan orang lain, tapi kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Diterima Tuhan lebih penting daripada diterima manusia. Dan kita belajar minggu lalu, damai sejahtera itu membebaskan kita dari hidup yang hanya fokus kepada mi, kepada saya, aku, dan segalanya. Mulailah hidup bukan yang melihat kepada apa yang menjadi hakku, tapi apa yang aku akan lakukan bagi Kristus. Hidupku untuk jiwa-jiwa bagi Allah. Dua hal yang terpelajar minggu ini dari teladan Kristus. Kita dipanggil, damai sejahtera itu memampukan kita. Orang yang memiliki damai sejahtera Kristus, dia nggak mudah merasa nggak nyaman. Nggak mudah terkecoh dengan tawaran kuasa di dunia. Dia akan tetap rendah hati. Apa yang bisa aku bantu untuk engkau? Apa yang bisa aku dulu dalam hidupmu sehingga engkau bisa mampu keluar dari masalah ini? Karena yang ada di dalam benaknya menjadi mirip seperti apa yang ada di benak Kristus, yaitu seorang hamba. Ingat Tuhan Yesus, di saat-saat kritikal, dia mengajarkan, dia tarik seorang kain linen di pinggir pinggulnya, itu lambang sebagai pelayan saudara. Dan dia pakai itu untuk mengeringkan kaki murid-murid yang telah dia basuh oleh tangannya sendiri. Damai sejahtera Kristus memampukan kita untuk merendahkan diri dan melayani satu sama lain. Ayo, saling melayani. Yang bisa aku kerjakan bagi orang lain. Hidup saudara akan penuh dengan sukacita dan penuh dengan kepuasan ilahi ketika saudara berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan yang kedua kita belajar hari ini adalah hidup yang penuh dengan ketaatan. Orang yang sombong sulit untuk tunduk dan taat akan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan mengajarkan kita. Hampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau diperlakukan tidak adil, terima. Hidup memang tidak adil. Tapi aku tahu balas dendam itu milik Tuhan, bukan milikku. Dan Allahku tidak tidur. Allahku adalah Allah yang membuat semuanya, neracanya menjadi seimbang kembali. Balasan miliknya Tuhan. Penghakiman miliknya Tuhan. Kalau sudah, firman Tuhan juga bilang, kalau kita nggak mau dihakimi, janganlah menghakimi. Maksudnya apa? Kita ini sudah menjadi orang yang pribadi yang tidak dihakimi Tuhan lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah dihakimi untuk saudara dan saya masuk ke surga. Banyak orang Kristen sampai hari ini belum bisa menerima bahwa kita tidak akan dihakimi lagi. Kenapa? Karena sang juru selamat kita telah dihakimi tubi-tubi. Seluruh penyakit, seluruh kutuk, seluruh kuasa kegelapan ditimpakan kepada Kristus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus telah menang. Dia telah mengalahkan semua yang mati di kayu salib. Supaya saudara dan saya hidup penuh dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Pesan singkat sore hari ini, damai Kristus yang membuka jalan bagi kita untuk merendahkan hati. Ya, ingat kuat kuasa damai sejahtera itu salah satunya kita belajar minggu lalu membebaskan kita dari hidup yang dikejar-kejar oleh atau mengejar-ngejar pengakuan manusia, keluar dari penjara pendapat orang lain. Damai sejahtera itu memampukan kita untuk hidup tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri. Oh ya, saudara boleh bertanggung jawab, fokus memprioritaskan keluarga, murid, istri, dan anak-anak. Oh, itu baik. Tapi jangan sampai itu sebagai alasan kita egois, kita lupa memberi tumpangan kepada orang lain. Atau melayani mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena dari situlah kabar baik itu bisa disampaikan. Injil itu bisa diberitakan lewat mulut atau lewat apa yang kita lakukan. Dan percayalah, Injil itu akan sangat efektif. Mereka akan tertarik kepada Kristus lebih dari perkataan kita, yaitu dari tindakan kita. Maka mereka melihat bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan hari ini. Kita pelajari menjadi hamba, melayani sesama, menganggap diri sama dengan yang lain, bukan menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Dan sudah kita katakan. Itu teladan Kristus. Cara sejahtera itu membuka begitu banyak jalan menuju hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Puji nama Tuhan, hidup penuh dengan kerendahan hati ilahi bukanlah hal yang tidak mungkin. Tapi itu juga bukan hal yang tidak apa apa yang sangat mudah, enggak. Penuh dengan segala tantangan. Tapi kita belajar Tuhan Yesus. Kita nggak bisa bilang Tuhan Yesus bisa karena dia Allah. Di situ firman Tuhan bilang, dia telah mengosongkan dirinya sehingga sama dengan manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus menderita, kita nggak bisa bilang Tuhan Yesus sebenarnya nggak benar-benar menderita, nggak benar-benar berdarah, nggak benar-benar dihina, nggak benar-benar sakit karena dia adalah Tuhan. Enggak. Di sini firman Tuhan bilang, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti dia benar-benar dihina. Dia tahu namanya dihina. Dia benar-benar dihujat. Dia benar-benar dilukakan kepalanya. Nangis kita. Nah, dia benar-benar mengosongkan diri. Menjadi yang lebih rendah daripada semuanya. Dari situlah kunci kita mendapat kemuliaan dari Tuhan. Kita diberikan hidup yang penuh kemuliaan ketika kita merendahkan diri secara ilahi seperti Kristus yang menjadi teladan kita. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kami belajar kembali Tuhan betapa damai sejahtera yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kami adalah modal utama kami. Kami sebagai pengikut Kristus, kami rindu Tuhan untuk memiliki hikmat mengenali bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan dan diwariskan kepada kami. Dan ketika kami memiliki damai sejahtera Kristus, kami bisa hidup tenang, secure Tuhan. Enggak penuh kekhawatiran bahwa pekerjaan kami akan hilang suatu saat. Kekuasaan, posisi kami suatu saat enggak ada. Kami enggak perlu hidup penuh dengan diganggu oleh ketenangan. Apakah kami diterima oleh orang lain? Tidak perlu menjalani hidup penuh dengan keegoisan. Kami tahu damai sejahtera Kristus mampu membebaskan kami dari penjara-penjara itu dan memampukan kami untuk hidup sebagai hamba dan takut sampai mati. Dengan kami boleh memiliki kerendahan ilahi itu. Sehingga hidup kami pada akhirnya membawa kehormatan, kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah pada waktunya, membuat kami menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua umat yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan.